Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Sejenak sebelum antum melanjutkan aktivitas i'tikaf antum, kita teruskan beberapa ayat dari surah An-Naba dan sebelumnya pada ayat yang ke-18 Allah ingatkan sebuah kejadian yang demikian dahsyatnya, peniupan sangkakala, sebagaimana dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa malaikat Israfil dalam keadaan telah meletakkan sangkakala di mulutnya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tiba saatnya dan Allah perintahkan, maka ditiuplah sangkakala itu. Dan penyupan sangkakala dibagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah tiupan faza' wa sa'q, tiupan yang demikian dahsyatnya hingga mengejutkan dan membinasakan. Dia merupakan tiupan yang pertama. Kemudian berikutnya adalah tiupan yang dengannya manusia dibangkitkan, yang dengannya manusia dibangkitkan. Dan perlu kiranya kembali untuk kita ingat bahwa di sana ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak hancur, yang utuh dengan penjagaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya di antara makhluk yang tetap dan tidak akan hancur adalah al-jannah, syurga, wan-nar, demikian pula neraka, al-qalam, pena, dalam arti pena yang telah Allah ciptakan, yang dengannya Allah perintahkan sehingga menulis semua apa yang akan terjadi pada alam semesta dan yang lainnya. Bumi dalam keadaan sebagaimana yang akan kita baca, demikian pula langit-langit sebagaimana yang akan kita baca. Dan itu menunjukkan sedemikian dahsyatnya kengerian yaumul qiyamah. Pada ayat berikutnya yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Dibuka langit, dan tentunya langit-langit yang ada memiliki pintu-pintu yang sedemikian banyaknya. Fakanat abwaba, memiliki pintu-pintu yang sangat banyak. Linuzulil malaika, untuk turunnya para malaikat yang bersegera dalam melakukan apa yang saat itu Allah perintahkan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak berbuat maksiat dan tidak akan menolak apa yang Allah perintahkan. Tapi mereka adalah segolongan makhluk Allah yang bergegas ketika diperintahkan. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Dan Allah perjalankan gunung-gunung yang ada, fakanat saraba, sehingga keadaan gunung-gunung yang ada seakan-akan fata morgana, sirat an amkinatiha fil hawa. Allah perjalankan dari tempat awalnya berterbangan di gunung. Wasuyiratil jibal fakana saraba. Wakuli'at an maqarriha, tercabut dari tempat asalnya yang awalnya menjadi pasak dari tempat yang telah Allah tentukan, tercabut pada hari itu dan Allah terbangkan berbenturan sehingga seakan-akan sebagai fatamorgana. Yang tadinya dilihat seakan-akan di matanya kemudian menghilang karena dahsyatnya hari kiamat. Ini di antara sebagian dari beberapa kejadian yaumul qiyamah. Dan sebagaimana dalam surah yang sering antum baca di juz amma terkhususnya, dari surah An-Naba hingga menjelang akhir daripada juz ini, sekian banyak Allah sifati beragam kejadian yaumul qiyamah. Ila sama'u fatarat, dan berikutnya ila syamsu kuwirat, dan berikutnya al-qari'ah, dan berikutnya. Dan sedemikian banyak Allah sebutkan dalam surah atau dalam juz amma, ada takrir dan peringatan peringatan dan ketegasan bahwa hari itu adalah hari yang sangat dan maha dahsyat. Dan tidak bisa kita bayangkan dan terbayangkan hari yang tidak tahu kapan terjadinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu contoh. Dan sekiranya antum perhatikan, beragam nikmat yang telah Allah sebutkan dari tanda-tanda kebesaran Allah yang di atas. Perhatikan sebelumnya. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan selanjutnya. Dan perhatikan ayat berikut ini. Atau ayat yang kita baca ini. Tadinya Allah ingatkan untuk menjadi peringatan. Dan setelah itu ketika Allah menceritakan tentang hari kiamat, apa yang Allah sebutkan? Pada hari kiamat Allah akan hancurkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dua golongan dan dua tempat. Allah mensifati dua golongan dan dua tempat. Sedemikian indah dan agungnya peringatan Allah. Ayat per ayat, kejadian per kejadian, dan di penghujung ayat Allah sebutkan perjalanan yang terakhir dari umat manusia dari dua golongan, perjalanan yang paling terakhir dan hakikat sebuah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dunia fana, sesaat. Dan kita merasakan banyak kekurangan yang ada pada kita. Dan kematian memutus perjalanan kehidupan kita. Setelahnya, kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi. Satu golongan diawali dengan merasakan husnul khatimah. وَنَعِيمُ الْقَبْرِ, kenikmatan di alam kubur, di alam barzakh. Mendapatkan pertolongan dari Allah di yaumul mahsyar. Perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat dan keselamatan dari api neraka. Golongan dan tempat yang lainnya. Su'ul khatimah, wal'iyadhu billah. Azabul qabr, wal'iyadhu billah. Hari kebangkitan yang membinasakannya, nas'alullah as-salama. Wan-nar, wa nas'alullah as-salama. Dan berikutnya Allah ingatkan golongan dan tempat yang pertama. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di neraka jahannam, kanat mirsada, ada tempat pengintai-pengintai. Tentunya mengintai penduduk neraka jahannam. Yarsudu fiha khazanatun nar al-kuffar liyu'adzibuhum fiha. penjaga-penjaga neraka, khazanah yang senantiasa mengintai dan tidak melepaskan sejenak pun dari orang-orang kufar, kecuali bersegera untuk mengazab dan mengazabnya. Inna jahannama kana mursada. Kondisi yang sedemikian dahsyatnya, yang sekiranya seseorang makan masuk ke dalam surga pun, dia kelak akan melewati neraka. Ada sirat, ada sirat yang harus dia lalui. Ada kalalib yang siap menyambar siapapun yang melewati di atasnya. Sirat yang sedemikian lembutnya, tidak satu orang pun, bahkan seorang nabi, ketika akan melewati apa yang membentangkan mereka di atas neraka jahannam, mereka pun berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Setiap mereka, sehingga disifat oleh Nabi, yang melalui neraka jahannam, ada yang secepat kilat, ada yang sangat cepat, ada yang cepat, ada yang berlalu lari, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan pelan, ada yang tersiok-siok dalam perjalanannya, ada yang menggantung dalam perjalanannya, ada yang memulai dan langsung terjatuh. Wallahu a'lam. Nasallallahu salama. للطاغين مآبا أي مرجعا يرجعون إليه. Neraka jahannam, Allah sebutkan di antara sifat penghuninya, للطاغين, itu bagi mereka orang-orang yang senantiasa melampaui batas. Maka jahannam menjadi مآبا, menjadi tempat mereka untuk kembali. Letarin bagi mereka yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, ay makithina fin nari ma damat at-tuhur. Tinggal dan menghuni di dalamnya, di neraka ahqaba, dalam masa yang berabad-abad, tidak ada batasan. Ini satu golongan dengan tempat yang Allah tentukan. Kemudian Allah sifati dari minuman yang Allah akan berikan. Tapi sebelumnya Allah ingatkan, لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Mereka tidak akan merasakan فيها, di dalam neraka itu, بردا ولا شرابا. Sedikit pun mereka tidak akan merasakan cuaca yang sejuk, dan tidak akan merasakan minuman yang menyegarkan. Perhatikan, di sini ada nakirah, bardan. Ada syaraban, nakirah, indefinitif. Artinya, tidak ada sedikit pun, tidak ada sifat 1% pun Dan tidak akan ada suatu bentuk apapun yang bisa mendatangkan atau yang terasakan dari suatu yang sehingga seorang bisa merasakan sejuk. Tidak ada. Tidak ada sejenak pun untuk merasakan kesejukan, tidak ada. Bahkan Allah akan tambah azab dia dari semua jenis yang akan semakin menyiksa mereka. Ketika mereka tersiksa, Allah siksa lagi dengan Allah nampakkan bagaimana bergembiranya ahlul jannah. Tambah tersiksa. Wala syaraba. Demikian pula tidak ada sedikit pun yang disifati sebagai minuman. Dalam arti minuman yang benar-benar minuman menghilangkan dahaga walaupun sejenak masuk. Kemudian bisa sejenak menghilangkan dahaga. Tidak akan dia dapatkan. Apa yang mereka dapatkan? Allah sifati illa hamiman wa ghassaqa. Yang mereka dapatkan dan yang pasti mereka rasakan, hamima, sesuatu yang sangat panas dan mendidih, sangat dan sangat panas, tidak terbayangkan bagaimana sifat panasnya. Wa ghassaqa, dan minumannya adalah air nanah yang keluar dari penghuni neraka jahannam yang berbau busuk dan panas. Wallahualam. Itu minumannya. Saat-saat yang sangat menakutkan, sehingga wajar apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law tuli'at," kalau dinampakkan salah satu dari bangkai ahlun nar yang menghuni neraka dan Allah letakkan di bumi, lamatat ahlul ard, akan binasa penduduk yang ada di atas muka bumi ini karena bau busuk yang keluar dari penduduk neraka. Waliyadzubillah. Tidak terbayangkan. Kembali, yang mereka rasakan adalah hamima, al-ma'ul har, air yang sangat panas. Wa ghassaqa, sadidu ahli nar, nanah yang keluar dari penduduk neraka. Waliyahzubillah. Dan itu semuanya jaza'an wifaqa, balasan yang setimpal. وافق العذاب الذنب, hukuman sesuai dengan dosa. فلا ذنب اعظم من الشرك, tidak ada dosa yang lebih dahsyat melebihi kesyirikan. ولا عذاب اعظم من النار, dan tidak ada azab yang lebih pedih daripada neraka. Waqad kana a'maluhum sayyi'atan, tatkala jelek amalan mereka, fa ataahumullahu bima yasu'uhum, Allah pun mendatangkan untuk mereka apa yang membinasakan mereka, kejelekan berbalasan kejelekan. Waliyadzubillah. Dari sini ikhwati fillah menunjukkan hikmah yang besar berkaitan dalam dakwah. Tidak ada yang lebih utama, yang lebih agung melebihi dakwah tauhid. Dan tidak ada dakwah yang lebih menyayangi umat ini melebihi dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid mengingatkan orang, sekiranya selamat tauhid dia dari noda kesyirikan, al-jannah, surga tempatnya. Dan sekiranya wal'iyadu billah dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Maka tidak ada yang lebih sayang untuk umat ini melebihi da'watu ahli sunnah yang selalu mengingatkan dan mengingatkan syiar tauhid. Dan ditegakkan bahkan jihad li'la'i kalimatillah. Tegaknya kalimat Allah. Sehingga teringatkan manusia kepada tauhid sehingga kelak masuk ke dalam surga. Ini keagungan da'wah tauhid. Dan sebagai sifat yang dahulunya mereka miliki di kehidupan dunia dari sifat-sifat ahlun nar, innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak pernah mengharapkan adanya hisab di hari kiamat. Artinya apa? Kanu la yatma'una fi thawabin. Tidak pernah muncul dalam kehidupan mereka upaya dan bahkan tidak pernah tamak untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah. Janji kebaikan dari Allah. Kebaikan, kemuliaan yang Allah janjikan bagi seorang muslim harus memiliki sifat tamak untuk mengejarnya. Makanya sesuatu yang sifatnya kebaikan dari ibadah, tidak ada ithar, tidak ada toleran. Artinya berlomba dalam kebaikan. Sebagaimana seseorang berlomba untuk mengejar saf yang pertama. Sebagaimana seorang berlomba dalam nilai-nilai kebaikan untuk akhirat. Tidak ada ithar. Untuk dunia sanggup mereka yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sanggup mereka ithar. Sehingga izhar dari urusan dunia menjadi ibadah. Dalam semua sisi mereka terbaik. Dan itu adalah sifat tamak mengejar pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Berkurang sifat tamak, berkurang keinginan manusia, berkurang semangatnya. Dan terus kita berkurang dan memudar dan menghilang, teralihkan ketamakannya kepada urusan-urusan yang lainnya, keinginannya kepada urusan-urusan yang lainnya, harapannya kepada harapan-harapan yang lainnya. Wala yakhafuna min hisabin. Bahkan kehidupan mereka sebuah kondisi yang tidak takut terhadap adanya hisab. Apalagi kalau orang-orang kafir, li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'ts. Mereka memang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Maka ikhwati fillah, sebagai penutup, tidak ada motivasi dalam beramal yang lebih kuat dalam kehidupan seorang muslim melebihi keimanan kepada perkara yang gaib. Ketika yang menjadi motivasi dalam beramal adalah perkara yang gaib, keimanan dia terhadap perkara yang gaib, itu yang akan istiqamah insyaallah. Coba perhatikan dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang pertama, Allah sifati di antara sifat-sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib, ini adalah motivasi yang pertama. Orang bisa bergerak mengejar dunia, ada menjadi motivasi. Dia ingin mendapatkan sesuatu, dia ingin membeli demikian, dia ingin demikian dan demikian, kesuksesan yang demikian, ini menjadi motivasi. Bahkan ada kalanya rela satu orang untuk membayar 2 juta, 3 juta agar terbangkitkan semangat untuk mengejar dunia, ikut motivasi. Membayar motivator, satu orang rela dia membayar hanya untuk terbangkitkan, sehingga dia bisa dari pagi sehingga malam bahkan tidak ada keletihan untuk berhadapan dengan dunia. Ini dunia, dan tidak ada motivasi yang lebih hebat tentunya melebihi motivasi dari yang maha mengetahui perkara yang gaib, yang mengabarkan tentang perkara yang gaib dan menjadikan sesuatu yang gaib yang tidaklah sekarang bisa kita melihatnya dan merasakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyelisih apa yang Allah janjikan. Orang bisa bergerak dari janji duniawiya. Orang menjanjikan, bergerak dia. Walaupun ada kalanya dusta, tapi ada semangat karena mengejar janji. Tapi janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah akan penuhi bagi mereka yang mengejarnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, mengarahkan kehidupan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dalam kehidupan kita al-istiqamah yang dengannya kita semakin menggapai husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.